واشهد ان لا اله الا الله شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد واذ قال تعالى واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى وابن مريم واذ اخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا اليما. طيب dan ingatlah ketika Allah ya akhadna kami, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, perjanjian mereka dari engkau, dari maksudnya engkau adalah Nabi Muhammad SAW, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa bin Maryam, dan kami mengambil perjanjian dari mereka, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang teguh. Yas ala sadiqina an sidqihim, agar ia bertanya tentang orang-orang yang jujur terkait kejujurannya, kejujuran mereka, dan kami telah menyiapkan azab yang pedih untuk orang-orang kafir. Sampai sini ya. Naam, taqaddal, dibaca berikutnya di sini. Ya, wa afdalu ulil azm sini. Ya. Dibaca Zaki. أفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبه إذا وفدوا صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. طيب sampai sini dulu. Dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa afdalu ulul azm, di antara para rasul ada lima yang utama, itu Nabi ulul azm, Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad alaihim assalatu wassalam. Nah, Abdul ulul azm adalah Muhammadun, Muhammad sang penutup para nabi. Beliaulah imamnya para al-mursalin. Kenapa beliau disebut ulul azm yang paling afdal? Karena beliau memiliki keistimewaan yang Allah berikan yang tidak ada pada ulul azm yang lainnya. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam Ta'liq wal Bayan ala Kitab Al-Furqan, bahwa Allah mengutus beliau untuk seluruh manusia. Sedangkan para rasul, para nabi dahulu diutus untuk syariat beliau, ya, itu mencakup seluruh syariat rasul. Ya, dan semua syariat rasul dihapus, dinasakh dengan syariat yang setelahnya. Dan syariat beliau tidak ternasakh. Bahkan syariat beliaulah yang menasakh syariat-syariat sebelumnya. Baik, ini diantara keistimewaan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW, diantara ulul azm yang paling utama siapa? Siapa ikhwah? Ibrahim. Nah, kata para ulama, Syekh Shalih Fauzan juga menyatakan demikian, Ibrahim. Karena beliau lah al-khalil. Wattakhadallahu Ibrahima khalilah. Ya. Ibrahim, Allah telah jadikan sebagai khalil. Inna Allah takhadini khalilan kama takhada Ibrahima khalilah. Naam, barakallahu fikum. Namun perlu diperhatikan ya, mengenai keutamaan rasul ini. Itulah para rasul yang kami utamakan, mereka berikan keutamaan di atas sebagian yang lainnya. Ini bukan maknanya bahwa kita merendahkan rasul yang lain yang keutamaannya di bawah yang di atasnya. Paham enggak sini? Enggak demikian. Makanya Nabi SAW menyatakan ini sebagaimana kita pernah baca kemarin di Syarah Lumatul I'tiqad. Ya, kata Nabi SAW, "La yanbaghi li abdin ayyakula ana khairun min Yunus ibnu Matta." Enggak boleh bagi seorang pun untuk mengatakan saya, Nabi Muhammad SAW, lebih baik daripada Yunus, Nabi Yunus bin Matta. Benar enggak? Lebih baik enggak Rasulullah SAW? Betul. Namun kalau tafdil tersebut ini mimbabil mufakhirah, untuk berbangga, untuk merendahkan yang keistimewaannya di bawahnya, itu haram. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nah, namun ketika disebutkan Nabi SAW menyebutkan beliau, kita menyebutkan beliau adalah ulul azm yang terbaik, ini mimbab tahadus bin ni'mah. Itu tahadus bin ni'mah. Ini membicarakan nikmat saja. Ya, beliau adalah penutup para nabi, ini jelas. Imamul muttaqin. Beliau adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Ya. Padahal beliau datangnya belakangan. Ya, beliau adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Nanti surga tidak akan dibuka kecuali setelah beliau membukanya, dibukakan untuk beliau. Ya, dibukakan oleh malaikat. Ya, malaikat penjaga surga. Ya. Taib. Kemudian wa sayyid waladi Adam, beliau adalah sayyid, pemimpin penghulu anak Adam. Beliau menyatakan dalam perang Hunain, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah penghulunya anak Adam, namun tidak ada kesombongan dari itu. Ini tahadus bin ni'mah. La min babil fakhr. Atau tanakkus al-mafdul, merendahkan yang di bawah keutamaannya. Ya. Wa imamul anbiya. Wa imamul anbiya, beliau adalah imam para nabi. Ketika diisrakan ke Baitul Maqdis, Allah mengumpulkan seluruh para nabi. 124 ribu para nabi Allah hadirkan ke Baitul Maqdis. Salat di Baitul Maqdis dalam keadaan beliau yang mengimami. Ya, beliau yang mengimami. Maka beliau disebut ya, imam para nabi. Imam para nabi. Nah. Idza ijtama'u, apabila mereka semua berkumpul waktu itu. Wa khatibuhum, dan beliaulah khatib, juru khutbah para nabi. Idza wafadu, apabila para nabi telah datang. Ya. Allah Ta'ala berfirman, la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Dan tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali yang diberikan izin oleh Allah yang Ar-Rahman. Ya, dan dia berkata dengan kalimat yang benar. Yaitu Allah mengizinkan beliau untuk berbicara. Ya. Terus wa sahibul maqam, ini sudah dibaca. Wa sahibul maqami al-mahmud. Ya. Dan beliau adalah yang memiliki kedudukan yang terpuji. Alladhi yaghbituhu bihi al-awwalun wal-akhir wal-akharun. Yang orang-orang yang awal sampai akhir itu akan yaghbit, apa namanya? Iri. Yang ini membuat iri orang-orang yang awal sampai yang akhir. Ya. Nah, maqam al-mahmud ini dijelaskan oleh para ulama. Diberikan kepada beliau, bukan kepada para nabi dan rasul yang lainnya. Maqam al-Mahmud ini, kata para ulama, diantara Syekh Shalih Fauzan menyatakan itu adalah syafaatul uzma. Yaitu ketika orang-orang berdiri dalam waktu yang panjang di mahsyar, tanpa dikhitan, tanpa alas kaki, bertelanjang ribuan tahun, tidak jelas nasibnya, terkatung-katung, matahari didekatkan, maka mereka minta syafaat kepada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semuanya menolaknya. Minta syafaat itu bukan dibebaskan dari neraka, dari azab, bukan, agar diberikan keputusan biar tidak terulang. Sampai datang kepada Nabi SAW, beliau menyatakan nama adalah, maka beliau sujud, tersungkur sujud di hadapan Allah, ya, dan terus sujud berdoa memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah panjatkan di dunia, ya, sehingga Allah menyatakan ya Muhammad irfa ra'sak wa qul yusma wasfa tusaffa, ya, angkat kepalamu, ucapkanlah engkau agar didengar, berilah syafaat, kau diberikan izin syafaat, akhirnya diberikan izin syafaat sehingga manusia ya sudah terbebas dari mahsyar, langsung dihisab, bukan terbebas dari azab. Ya, mereka berdiri lama di situ 50 ribu tahun. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ini maqam Mahmud, ini yang Allah firmankan, wa minal lail fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, maqaman mahmuda itu kedudukan yang terpuji. Nah, di antara riwayat yang lain yang mengatakan maqaman mahmuda ini apa? Apa? Allahu yujlisuhu ma'ahu ala arsyihi. Allah mendudukkan beliau bersamanya, bersama Allah, di atas arsy-Nya. Maqaman mahmuda. Nah, ini riwayat ini sabit. Ya, pernah sering kita bawakan. sahih dari kalangan. Nah, wasahibul haud, wasahibul haud al mawrudu, beliaulah sang pemilik haud yang didatangi. Semua nabi dan rasul memiliki haud, namun yang dimaksud al haud yang beliau nyatakan panjangnya lebarnya 1 bulan perjalanan, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, wa anna man syariba minhu, dan siapa yang meminum dari air tersebut dengan 1 tegukan, falam yazma ba'daha abada, akan ada yang haus selama-lamanya setelah itu. Taib. Alladhi ba'asahu bi afdari kutubih. Ya. Ini kan yang Allah mengutusnya dengan kitabnya yang paling afdol. Afdol itu Al-Quran. Ya. Dan syariat untuk beliau, untuk Nabi Muhammad SAW, dengan syariat yang paling afdol dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Ya, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan di At-Ta'liq wal Bayan ala Kitab Al-Furqan, maksudnya ialah di antara keutamaan-keutamaan beliau dari para nabi dan rasul yang lainnya, anna syari'atahu hiya afdalu syara'i'. Beliau, syariat yang Allah turunkan pada beliau adalah seafdol-afdolnya syariat. Syamilah kamilah. Menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan. Makanya Salman Al-Farisi ketika ditanya, hal alamakum nabiyukum kula syai', hal alamakum nabiyukum kula syai', apakah nabi kalian mengajarkan segala sesuatu hal? Sampai perkara khira'ab, BAB buang air besar, ajal, kata Salman Al-Farisi. Semua ya, sudah diajarkan. Sampai mana tadi Zaki? Sampai sini. Il khalaik itu ya, wa syafi'ul khalaik yaumal qiyamah. Ini belum dibaca tadi. Dan beliau adalah pemberi syafaat untuk semua makhluk, ini syafaatul uzmah. Ya, pada hari kiamat tadi sudah disebutkan. Yang itulah tafsir dari ya, maqaman mahmudah. Ya. Riwayat yang lain, maqaman mahmudah itu tafsirnya adalah yaitu Allahu yujlisuhu ma'ahu ala arsyhi. Tapi riwayat yang ini memang banyak diingkari oleh sebagian ulama. Tapi yang rajih, yang dirajihkan oleh para ulama, riwayat tersebut adalah sah, valid. Dan banyak kutipannya. Nanti insya Allah kita akan bacakan buku terkait hal ini. Yaitu Isbat, Isbatul Had Lillah. Kata buku itu. Bagus bukunya. Ya. Sampai sini Zaki tadi ya. Terus, wasahibul wasilah. Kang, lanjut Jaki. Taib, sahibul wasilah wal fadilah. Perhatikan, sahibul wasilah wal fadilah. Beliau adalah sahibul wasilah. Wasilah di sini maksudnya apa? Ya, bukan maksudnya perantara. Wasilah di sini adalah surga yang Allah peruntukkan untuk beliau di jannah, di surga. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, wal qasr alladzi fil jannah. Istana yang ada di surga. Istana yang ada di surga. Makanya Nabi SAW menyatakan sallallahu li al-wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li abdin min ibadatillah wa arju an akuna ana huwa. Kata Nabi SAW. Ya, mintakanlah ya untukku kepada Allah wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi di surga. Ya. Yang tidak ada ya, ya, yang itu latan bagi illa li abdillah, yang itu kedudukan tersebut tidak layak kecuali itu diperuntukkan untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah, dan aku mengharapkan itu adalah aku. Nah, itu namanya wasilah. Ya, ada ulama yang menyatakan itulah qasr, istana di surga. Dan sahib al-fadilah, beliau adalah sahib al-fadilah. Ya. Nah, ini sahib al-fadilah yang memiliki keutamaan, maksudnya di sini kata Syekh Shalal Fauzan, yaitu diantara keutamaan beliau dibandingkan dengan keutamaan yang lain, diantara keutamaan nabi-nabi yang lain, ya, sahib al-fadilah, bahwasanya beliau memiliki adalah, ini jelaskan sini, allazi ba'asahu bi afdal kutub, itu maksudnya sahib fadilah, yaitu yang Allah mengutusnya dengan seabdul-abdul kitabnya dan syariat, seabdul-abdul syariatnya. Ini tadi sudah dibaca ya, Ya, terus lanjut lagi. Waja'ala ummatahu khairu ummatin ukhrijat lin-nasi. Baik, dan Allah menjadikan umat beliau sebagai umat yang paling baik yang Allah keluarkan untuk seluruh manusia. Ini firman Allah jelas ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia, memiliki sifat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Kalian beramal ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman pada Allah. Maka merekalah sebaik-baik manusia. Ya, ketika mereka mengajak manusia, mengajarkan manusia berjihad fisabilillah untuk menyebarkan agama ini, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, maka merekalah sebaik-baik manusia. Ya. Namun perhatikan di sini, ini kata para ulama, ini laisa qasiran alaihim. Ini tidak terbatas pada waktu itu aja, tidak. Tapi ini bisa untuk seluruh umat. Ya, untuk apa? Untuk seluruh generasi. Bisa menjadi generasi umat yang terbaik asal ya merealisasikan apa yang Allah sebutkan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, adapun generasi terbaik secara mutlak sudah dimiliki oleh sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Khairun nas qarni. Terus lanjut jaki. Wa jama'alahu wa li ummatihi min al-fadhli wal mahasin bima farraqahu liman qablahum. Baik. Dan Allah menjadikan mana tadi? Dan Allah menghimpun untuk beliau dan umat beliau keutamaan-keutamaan wal mahasin dan berbagai kebaikan-kebaikan. Ya. Apa yang tidak ada pada umat sebelumnya, yang terpisah, yang Allah pisah bagi umat-umat sebelumnya. Terus lanjut. Wa hum akhirul umami khalqan. Baik. Ya. Dan mereka adalah umat yang paling akhir, yang khalqan, itu yang diciptakan. Terus wa hum awwalul umami ba'atsan. Taib, dan mereka adalah umat yang paling pertama yang dibangkitkan. Ini di antara keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling terakhir diciptakan. Namun yang paling pertama dibangkitkan. Ya, barakallahu fikum. Dibangkitkan dari kubur mereka. Maka mereka yang pertama kali dibangkitkan. Taib. Terus lanjut. Kamaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nahnu al-akhiruna was-sabiquna yawma al-qiyamati biyadin annahum utul kitaba min qablana. Wahada yakni yawmal jum'ati yawmuhum alladhi ikhtalafu fihi fahadanahu Allahu lahu fannasu lana nattabi'u fihi qadan al-yahudi wa ba'da qadin lin-nasara. Hai, perhatikan. Ya, sebagaimana dalam hadis nahnu ya al-akhirun, kami adalah orang yang terakhir. Ya, diciptakan sabiqun yaumal kiamat, namun yang duluan pada hari kiamat dibangkitkan. Ya, yang duluan dicipta, yang terakhir akhirun maksudnya fil khalq, sabiqun maksudnya fil ba'as yaumal kiamat. Baida anna, kalau baida anna itu maknanya walau demikian ya, atau lakin namun begitu ya, atau bimana ta'lil ya, sebagaimana dijelaskan di sini oleh Syekh Shalal Fauzan ya. Walau demikian, di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, utul kitab, mereka diberikan kitab min qablina, diberikan kitab sebelum kita, wa uitinahu min ba'dihim, dan kita diberikan kitab setelah mereka. Fahada yaumuhum, maka inilah hari mereka, yaitu apa, hari yang mereka persisikan, yaitu hari Jumat. Fahadanallahu lahu, maka Allah memberikan petunjuk pada kita pada hari Jumat tersebut, sedangkan manusia mengikuti kita di situ. besok untuk hari Yahudi, maksudnya setelah Jumat besok Sabtu, wa ba'da ghad dan lusa. Ba'da ghad lusa itu hari, berarti hari apa? Ahad. Ahad berarti untuk orang-orang Nasrani. Ya, untuk orang-orang Nasrani. Nah, tabarakallahu fikum. Ya, karena ada beberapa keutamaan di hari Jumat. Ya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, salah satu bentuk hasadnya kepada kita adalah karena hari Jumat. Karena hari Jumat ini memiliki keutamaan. Ya, dan Allah pilih hari Jumat untuk hari umat ini. Ya, Yahudi mengambil hari Sabtu, Nasrani hari Ahad. Allah memiliki umat ini untuk hari Jumat. Karena hari Jumat di sini terkumpul beberapa keutamaan. Adam diciptakan pada hari itu. Adam dimasukkan ke surga pada hari itu. Adam dikeluarkan dari surga pada hari itu. Hari kiamat akan terjadi pada hari itu. Ya. Hari kiamat akan terjadi pada hari itu. Dan pada hari itu ada suatu saat yang apabila kita berdoa bertepatan dengan saat tersebut, maka Allah akan mengabulkannya. Hah? Maukah Allah akan mengabulkannya? Baik. Ada penyasani Yahudi, mereka memilih hari yang lain. Allah tidak membimbing mereka untuk mengambil hari Jumat. Ya, mereka mengambil hari lain untuk dijadikan sebagai hari ibadah. Para Yahudi mengambil hari Sabtu, Nasrani hari Ahad. Kenapa demikian? Karena Yahudi menganggap hari Sabtu itulah hari yang Allah di situ selesai menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Kan begitu kan? Ya, dalam 6 hari. Dimulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari terakhir Jumat. Kata mereka, hari Sabtu, hari selesai penciptaan langit dan bumi. Dan ini mereka kurang ajar di sini. Dan di situ Allah istirahat karena keletihan. Subhanallah. Ini orang Yahudi mengatakan. Ya. Makanya Allah jawab, walaqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainaha wa fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari dan kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. Ini orang Yahudi mengatakan hari Sabtu hari istirahat. Allah istirahat, maka kita beribadah pada Allah di hari Sabtu. Subhanallah. Ya, kalau orang yang Nasrani, oh itu kan awal penciptaan, itu cok gali cok aja orang Nasrani. Ya, juhal, mereka itu juhal. Dan ternyata setelah mereka mengetahui keutamaan hari Jumat, maka mereka pun hasad. Baik. Baik, kemudian gantian dibaca. Fikri, baca Fikri. Taib. Dan Nabi SAW menyatakan, aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari bumi, dari tanah, dari kubur maksudnya. Ya, Nabi SAW adalah yang pertama kali bangkit dari kubur pada hari kiamat kelak. Ya, apabila ditiup cangkakala, yauma tasukkul ardu anhum sira'ah, dzalika hasyrun 'alaihim yasir. Nabi yang pertama kali dibangkitkan. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, hadi babal jannati fasah fa'astaftahu, fa'astaftihu, fa'astaftihu, ya, istaftaha yastaftihu, bukan yastaftahu. Terus fayaqulu al-khazinu man anta, faqulu ana muhammadun, fayaqulu bika umirtu an la aftah aftah hari ahadin qablaka. Baik. Kata Nabi SAW, ati babal jannati. Ati baba, apa irobnya berarti baba? Maf'ul dari ati. Aku datang ke pintu surga. Fa astaftiha. Ini. Astaftih. Paham ya? Di musharaf ya. Kalau wazan istaf'ala berarti wazannya apa? Istaf'ala. Ya, berarti apa maknanya di antaranya? Tolak, minta. Maka saya minta dibukakan pintu surga. Fayaqul khazin, penjaga surga mengatakan, man ant, siapa anda? Fa'akul ana Muhammadun, maka aku mengatakan saya lah Muhammad. Berarti malaikat penjaga surga gak kenal, gak kenal Nabi SAW. Ya, kenal gak? Enggak. Kalau kenal langsung dibukain ya. Nah, ini gak kenal. Tapi ana Muhammadun SAW. Jangankan penjaga surga, penjaga langit pertama gak kenal. Ketika Isra, ketika Mi'raj naik ke langit pertama bersama Jibril, malaikat penjaga langit mengatakan, man ma'ak, siapa itu yang bersama engkau Jibril? Muhammad. Oh, dia sudah diutus. Nah, malaikat cuma tahu aja, dia sudah diutus. Sudah. Berarti malaikat tuh enggak tahu di situ. Ya. Malaikat enggak tahu yang gaib. Malaikat aja enggak tahu yang gaib. Kok bisa ada kiai tahu yang gaib? Habib tahu yang gaib. Orang gila tahu yang gaib. Wali majzub katanya. Ya. Mana lagi tadi? Fayaqul bika umirtu, kata malaikat penjaga surga, siapa namanya? Hah? Siapa namanya Khazinul Jannah? Ridwan. Allahu a'lam. Nah. Ya, itu yang sering beredar. Tapi mengenai keabsahan sanadnya Allahu a'lam. Ya, karena yang sahih itu hanya beberapa nama aja. Ternyata Jibril, Mikail, Mikal, terus Israfil, ya. Nah, itu aja. Malik. Ya. Malik itu menjaga neraka. Di Al-Qur'an Allah tetapkan. Ya, apa ayatnya? Ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk. Nah. Fa yaqulu bika umirtu wa alla aftaha bi ahadin qablak. Maka malaikat ini mengatakan, karena engkaulah aku diperintahkan dan aku tidak akan membukakan untuk siapapun sebelum kau. Nah, ini diantara keutamaan Rasulullah SAW dan diantara keutamaan umat beliau. Ya, bahwasanya untuk beliaulah malaikat akan membukakan pintu surga pertama kali. Masya Allah. Allah memerintahkan pada penjaga surga untuk tidak membukakan kepada siapapun sebelum beliau. Masya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Nah. Tayyib, barakallahu fikum. Terus lanjut lagi fikri. Wa fadailuhu sallallahu alaihi wasallam wa fadailu ummatihi katsiratun. Tayyib, maka keutamaan beliau dan keutamaan umat-umat beliau itu sangat banyak. Keutamaan beliau sudah disebutkan. Beliau diutus untuk seluruh umat. Ya, kalau para nabi rasul yang lainnya, Nabi Musa ya khusus Bani Israel aja. Makanya Khidir bukan umatnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, terus lanjut. Wa min sinin ba'athahu Allahu ja'alahu al-fariqu. Mana? Min hini ba'asahu Allahu ja'alallahu al-fariqa baina awliya ilahi wa baina akhdarihi. Taib. Nah, maka ada ketika Allah mengutus beliau, Allah menjadikan beliau al-fariqa. Ya, Allah menjadikan beliau sebagai al-fariq, sebagai pembeda antara wali-wali Allah dan antara musuh-musuhnya Allah. Jadi selepas Allah mengutus beliau sebagai rasul, mengutus beliau kepada umat, maka Allah menjadikan al-fariq. Ya, pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali setan. Siapa yang mengikuti beliau, taat pada beliau, beriman pada Allah, waliullah. Siapa yang menyelisih beliau, itulah wali setan. Ya, itulah wali setan. Nah, ini beliau yang membedakan antara ini. Antara hak dan batil. Terus lanjut. Fala yakunu waliyan lillahi illa man amana bihi wa bima ja'a bihi. Baik. Maka seorang pun, seorang manapun, dia tidak akan pernah bisa menjadi wali Allah kecuali yang beriman kepada beliau. Mengimani beliau adalah hamba dan utusan Allah. Dan mengimani, mengamalkan apa yang dibawa oleh beliau, wa bima ja'a bihi, ya. Mengimani semua yang dibawa oleh beliau. Ya, terus lanjut. Wattaba'ahu batinan wa zahiran. Taib, mengikutinya. Mengikuti apa yang beliau bawa, yang dibawa oleh beliau berupa syariat ini. Lahir batin. Kalau cuma lahiriah saja, batin aja, itu bukan waliullah, wali setan. Itu munafik. Ya. Mesti lahir batin mengikutinya. Enggak cukup di zahir. Munafik juga ya, mengakui demikian, nashhadu innaka la rasulullah, kata mereka. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka saja, tidak meyakini di kalbu mereka. Ya, demikian pula sebaliknya. Yang mengimani di batin aja, namun tidak mengikrarkan dengan lisan kebenaran risalah beliau. Ini pun juga tidak demikian. Ya, musyrikun, Yahudi, Nasrani, mereka tahu bahwa beliau adalah Rasulullah. Namun karena kesombongan, hasad, karena fanatik, jahiliyah dan yang lainnya, mereka enggan mengakui beliau sebagai Rasul. Ini ya. Baik. Makanya Allah sebutkan bahwasanya musyrikin Quraisy itu enggak mendustakan beliau. Membenarkan qad na'lamu innaka innahu la yahzunuka alladhi yaquluhum fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Perhatikan kata Allah. Fa innahum la yukadzibunak. Mereka itu tidak mendustakan engkau. Fa innahum, hum ini siapa? Musyrikun Quraisy, kafir Arab. Ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum. Siapa ini? Ya arifunahu, siapa ini mereka ini? Hah? Yahudi. Nah, mereka tahu. Taibar kalau fikum. Nah, mesti lahir batin. Kalau lahiriah saja munafikun. Kalau batin saja musyrikun. Yahudi. Mesti lahir batin. Mengucapkan, meyakini, mengamalkan. Ya. Kalau enggak dalam hati aja itu Abu Thalib juga. Ya. Abu Thalib. Mesti lahir batin. Al-Walid bin Al-Mughirah juga demikian. Batin saja. Lahirnya bahkan menyelisihi, na'udzubillah. Kalau Abu Thalib masih penting, enggak menyelisihi, diam aja dia. Tapi enggak mau ngucap. Kalau Al-Walid bin Mughirah mengatakan Quran, in hadza illa qaul bashar. Ya. Taib barakallahu fikum. Ini Quran ini ucapan manusia, kata dia. Nah, barakallahu fikum. Terus lanjut. Wa man idda'a mahabbatallahi wa walayatahu wa huwa lam yattabi'hu falaysa min awliya'illahi ta'ala. Baik, ini penting ini juga nih. Ya, siapa yang mengklaim cinta pada Allah, berwala membela pada Allah, namun tidak mau mengikuti beliau, mengikuti Nabi SAW, maka dia bukan wali Allah. Dia bukan wali Allah. Ini penting ini. Terus? Bal man khalaqahu kana min a'da'illahi wa awliya'i syaitan. Nah, bahkan siapa yang menyelisih beliau, menyelisih Nabi SAW, berarti dia musuh Allah dan dia termasuk wali setan. Ya, dia termasuk wali setan. Ini penting ini. Nanti akan dibawakan ya, keterangannya. Lanjut. Wa qala ta'ala qul in kuntum. Nah, ini ayat mihnahnya, ini ayat ujiannya. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi, maka Allah akan mengampuni dosa, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni seluruh dosa-dosa kalian, subhanallah. Maka Allah menjadikan tanda kejujuran cinta kepada Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, maka orang yang tidak mengikuti beliau, walaupun dia mengklaim cinta pada Allah, maka klaimnya itu dusta. Bagaimana orang-orang musyrikun? Musyrikun mengatakan apa? Mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah. Ya, musyrikun beranggapan demikian. Karena mereka kepedean. Kan kami tinggal di Mekah, dekat Baitullah, katanya. Ya, tapi mereka mengatakan demikian. Kami kepede, apa mereka kepedean. Yahudi juga demikian. Ya, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami ini orang-orang anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Nah, ini kepedean. Tapi enggak mau mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka siapa saja anak kiai Gus, ya, habaib sekalipun, keturunan Nabi sekalipun, enggak mau ngikut Nabi. Ya. Malah mengikuti doktrin-doktrin sesat, maka dia enggak akan selamat. Ya. Nabi aja bilang ke Fatimah, "La'uni anki minallahi syai'a." Aku enggak bisa menolongkau di hadapan Allah sedikit pun. Kalau enggak beramal, kalau enggak beriman. Nah, ini ya, tentunya siapa lagi ini? Ya. Harus ya. Beramal. Lanjut lagi Fikri. Qala al-Hasanul Basri rahimahullahu, idda'a qaumun annahum yuhibbuna Allah, fa anzalallahu hadhil ayata minhatan lahum. Taib, kata Hasan al-Basri, suatu kaum mengklaim mereka mencintai Allah, akhirnya Allah turunkan ayat ini sebagai ujian untuk mereka. Jujur apa enggak? Ya. Ini apakah musyrikun, Yahudi, Nasrani, Kuburiyun, kaum Sufiyun, ya, mereka yang mengklaim cinta kepada Allah mesti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada syair bagus. Ini dari Imam Syafi'i. Ya, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah. Ya. Engkau bermaksiat kepada Allah yang engkau sembah dan engkau menampakkan kecintaan padanya. Hadza muhalun fil qiyasi badiyu. Nah, ini mustahil. Ini mustahil. Ya. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Seandainya cintamu itu benar, maka kau pasti akan mentaatinya. Ya. Inil muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai itu akan apa namanya? Mentaati apa yang dia cintai. Nah, itu penting itu ya. Kita cinta pada Allah, taat sama Allah. Allah perintahkan kita ikut nabinya. Nah, begitu. Barakallahu fiik. Terus lanjut. Gantian dibaca. Siapa di sini? Suwidi, Suwidi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Syekhu rahimahullahu taala faqad bayyanallahu fiha anna man atba'a atba'a rasula anna manittaba'a ar-rasula sallallahu alaihi wasallam fa inna allaha yuhibbuhu. Baik, maka Allah di sini menjelaskan di ayat ini bahwa siapa yang mengikuti rasul tersebut yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintainya. Ya, maka Allah akan mencintainya. Terus وَمَنْ اِدْدَعَ مَحَبَّةَ اللَّهِ وَلَمْ يَتْبَعَ الرَّسُولَ وَلَمْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى. Baik, nah. Ya, berikutnya, siapa yang, apa namanya, mengklaim kecintaan pada Allah, namun dia tidak mengikuti Rasul tersebut, maka dia bukan wali Allah. Terus, wa in kana katsirun minan nasi yadhunnuna fi anfusihim aw fi ghairihim annahum min awliya'illahi ta'ala wa la yakununa min awliya'illahi fal yahudu. Baik, cukup dulu. Walaupun banyak orang yang mengklaim yang mengaku apa namanya menyangka pada diri mereka, sangka baik pada diri mereka atau yang lainnya bahwasanya mereka adalah waliullah. Dia sangka orang gila sebagai waliullah. Dia sangka seorang fasik sebagai waliullah. Atau disangka diri dia sendiri sebagai waliullah. Ya. Namun dia tidak taat pada Rasulullah SAW. Wala yakununa min awliya'illah. Maka mereka bukanlah waliullah. Ini penting ini. Taib, barakallahu fiik. Ini harus diperhatikan. Ya. Banyak orang mengklaim demikian. Ini wali-wali. Namun dalam hal tatbik, pengamalan, maka kita dapati bahwasanya mereka tidak mengikuti Rasul. Mereka beragama sendiri, zikir 1000 kali, ngarang-ngarang sendiri, tidak mau mentaati Rasul. Bahkan ketika dalam satu permasalahan cuma ada satu pilihan, mengikuti Rasul, gak ada opsi lain, dia malah mengikuti opsi lain. Ini bukan waliullah. ya. Malah mengikuti syekh-syekh tarekatnya. Ini kedustaan, bukan wali Allah, wali setan. Terus lanjut. Fal yahudu wan nasara yad'una annahum awliya'un lillahi wa annahu awliya'ullahi. Mana? Yad'una annahum awliya'ullahi. Di situ lillah. Oh. Iya. Ya, enggak. Terus wa annahu la yadkhul jannata illa man kana minhum bal yad'una annahum abna'uhu wa ahba'uhu. Wa ahibba'uhu. Baik. Yahudi Nasrani mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah wali-wali Allah. Ini enggak tahu malu nih Yahudi Nasrani. Bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali mereka. Maka mereka mengklaim mereka adalah anak-anak dan kekasih-kekasih Allah. Naudzubillah. Ya, ini orang Yahudi. Orang Yahudi demikian. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kata mereka tuh. Kamilah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Taib. Naudzubillah. Tapi bukan maksudnya orang Yahudi, kami ini anak Allah, Allah Bapak kami. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah abna'ullah annana muftaqirina ilaih. Kami membutuhkan padanya. Baik. Maka menurut mereka Allah itu Bapak, mereka itu anak-anak. Maksudnya nahnu fuqara'ullah. Begitu. Fuqara'u ilallah. Kami adalah fakir pada Allah. Maksudnya begitu. Dan mereka menyangka mereka lah kekasih-kekasih Allah. Musyrikun juga demikian. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Terus kenapa katakanlah kepada mereka, terus kenapa kalian diadab disebabkan dosa-dosa kalian? Katanya kalian kekasih Allah. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian ini manusia biasa seperti yang lain yang Allah ciptakan. Ya, seandainya kalian kekasih Allah, Allah tidak akan mengadab kalian. Ya. Maka bal antum basyarun mimman khalaq, yaitu kalian kagoirikum seperti kali orang-orang yang lain. Ya. Taib, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki, ya, dan mengadab, menyiksa siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Walillahil mulku samawati wal ardh wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ya, lanjut lagi. Jadi qala ta'ala wa qalu la yadkhulun jannata illa man kana hudan aw nasara. Taib, ini lagi nih kepedean mereka. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali illa man kana hudan aw nasara, kecuali Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah. Mereka mengklaim demikian. Hanya Yahudi, Nasrani yang masuk surga. Ya. Berarti mereka menyangka, mereka menuduh umat ini bukan umat yang masuk surga. Ya. Umat ini umat yang kafir, kata mereka. Mereka mensifati kita, orang-orang Nasrani, sebagai domba tersesat. Kaum Yahudi apalagi mensifati kita dengan sifat-sifat yang buruk. Ya. Mereka mengatakan kita juga kafir. Ya kesama kita juga bilang mereka kafir. Nah, cuma ada sebagian anak-anak Islam malah jadi pengacara Yahudi Nasrani. Ya, jadi pengacara Yahudi Nasrani. Enggak terima katanya. Mereka itu ahlul kitab, bukan disebut kafir katanya. Dilupa sama ayat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin binari jahannam. Mereka lupa itu. Mereka itu siapa? Wah, orang-orang berilmu. Contohnya yang punya tafsir. Hah? Az-Zulumat, saya malas nyebutnya lu. Az-Zulumat. Tafsir itu dikaji tuh di Metro Tipu. Hah? Oleh bapak ini. Bapak doktor Az-Zulumat tafsirnya. Bukan sebagaimana yang beliau berikan judul pelita yang bercahaya. Tahu judulnya apa? Al-Misbah. Lah. Jauh panggang dari api katanya. Itu, jauh panggang dari api. Enggak ada cahaya dari tafsir tersebut. Itu di tafsir itu beliau. Dia itu menyatakan demikian. Ya. Yahudi Nasrani enggak boleh sebut kafir. Allah menyebut mereka ahlul kitab. Yang disebut kafir itu penyembah berhala katanya. Hah? Yang nyembah Lata. Nyembah Lata. Dia Adirun juga. Ntar kalau ada kaum musyrikun lokal yang nyembah Ngiror Kidul, enggak dia kafirin juga, sama Adirun juga dia. Ya. Semuanya itu yu'zar, yu'zarun. Semuanya yu'zarun, diberi uzur. Ya, mereka semua diberi uzur sama itu. Mereka itu Yahudi, Nasrani, Kuburiun semua. Allah musta'an. Nah, tahu ya sampai dia ya. La ilaha illallah. Ya, terus lanjut lagi Suwidi. Tilka amaniyuhum. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Allah sebut itu sebagai angan-angan. Ya. Angan-angan aja. Mimpi, halu. Halu gitu. Yahudi menyangka yang masuk surga itu cuma mereka. Halu. Nasrani juga demikian, halu. Tahu halu Suyudi? Halu-halu Bandung? Bukan. Halusinasi. Nah. Taib. Ya. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah mana burhan kalian jika kalian benar. Lanjut. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Bala, bahkan barang siapa yang menghadapkan wajahnya pada Allah, itu mentauhidkan Allah, wa muhsin, dia beramal saleh, falahu ajrub, maka dia mendapatkan pahalanya dari sisi Rabb-nya. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan dari mereka, tidak ada ketakutan setelah itu, tidak ada kesedihan dari dunia-dunia yang terlewatkan. Nah, gantian baca berikutnya. Ya, Nugraha yang habis jalan-jalan dari puncak membawa kesegaran karena di puncak cari-cari yang segar-segar. Ya. Ayo, Nugraha, fadhal. Bismillah. Bismillah. Musallif rahimahullah taala wa kana musyrikul arabi yad'una annahum ahlullah. Taib ini. Ini musyrikun enggak tahu maluin. Musyrikun mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah ahlullah. Ahlunya Allah, keluarganya Allah, orang-orang terdekatnya Allah. Karena mereka tinggal di Mekah, ini kan Baitullah. Jadi kita tetanggaan. Kenapa Allah pilih kita tinggal di sini? Berarti Allah sayang sama kita, kata mereka. Itu musyrikun itu. Tukang klaim. Ya, tukang klaim demikian. Lanjut. Lisuknahum. Lisuknahum makata. Nah, karena mereka berdomisili tinggal di Mekah. Ya, karena mereka tinggal di Mekah. Terus wa mujawaratihim. Itu kan ma'tuf ke sukna. Dia majrur dengan lamul jarrah. Ya. Wa mujawaratihim, dan karena mereka bermujawarah, bertetanggaan, berdekatan dengan al-bait. Al-bait maksudnya apa? Ka'bah. Jadi musyrikin Quraisy mereka sombong, belagu mereka kepada orang lain, ya, karena keberadaan mereka di Mekah. Karena mereka tinggal di haram. Ya, dan mereka menganggap sebagai sadanatul bait. Mereka lah kuncen-kuncennya Ka'bah. Mereka menganggap demikian. Mereka menganggap inilah mereka sadanahnya. Ya. Tapi barakallahu fikum. Jadi mereka menganggap bahwasanya berarti kami ini memiliki keutamaan. Ya. Terus lanjut. Wa kanu yastakbiruna 'ala ghairihim. Nah, mereka menyombongkan diri pada orang lain akan hal ini. Lanjut. Allahu taala qadkanat ayati isla 'alaikum fa kuntum 'ala mustakbirina bihi samiran tahjir. Kepada kalian, fakuntum ala aqabikum tankisun, namun karena kalian malah berpaling ke belakang, mustakbirina, menyombongkan diri, samiran tahjurun, ya, sambil mengucapkan perkataan keji kepadanya, tahjurun pada waktu kalian berbincang-bincang di malam hari.